maka sampai terakhir pun juga, ini mungkin sedikit ya yang sempat saya catat, karena kemarin pada tausiah yang terakhir kemarin ini tidak boleh ada yang merekam kecuali Ustadz Dzulqarnain saja yang diizinkan untuk merekam. Jadi rekaman ada pada beliau, rilisnya dan juga nasihat-nasihatnya itu ada pada beliau. Hanya sedikit mungkin yang saya sempat catat ya, dari tausiahnya Syekh Utsman hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan ya, pertama mengingatkan kepada kita tentang permasalahan-permasalahan kaitannya dengan apa, dari perkara-perkara yang besar ini, di mana perkara dakwah itu memang dibutuhkan kepada kesabaran. Dikatakan boleh mengatakan ad-da'watu tahtaju ila sabr. Namanya dakwah ini adalah dibutuhkan kepada kesabaran. Maka kepada para dai ini hendaknya menjauh dari sebab-sebab yang akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Sebenarnya nasihatnya masyayikh itu juga sama. Ini. Kemudian dan khilaf ini atau perselisihan pun juga terkadang terjadi di antara para dai. Namun hendaknya khilaf yang terjadi itu adalah khilaful afham saja. Perbedaan dalam pemahaman. Pemahaman-pemahaman fiqhiyah ini. Ini. Dan kalau kemudian terjadi perbedaan sekalipun dalam masalah fiqhiyah ini, maka beliau pun mengatakan hendaknya kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berikan dalil-dalil masalah ini. Fa in ikhtalaftum fi syai'in fa hukmuhu ila Allah. Ya. Jika kalian berselisih dalam suatu masalah, maka kembalinya adalah kepada hukum Allah. Dan juga dengan ayat wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ya. Kemudian ini khilaf ya dalam masalah fiqhiyah. Adapun kalau terjadi khilaf dalam masalah tawad, khilafut tawad, maka harus untuk segera diobati. Harus segera dicari solusinya. Ini. Kemudian beliau menyarankan wajib bagi para talabatul ilm untuk dikatakan an yasma'u al-masyayikh, agar mereka mendengar apa kata masyayikh ini. Karena permasalahan dakwah, ketika dakwah itu semakin meluas, maka akan semakin banyak masyakilnya. Kendala-kendala pasti akan semakin banyak. Dan juga akan semakin banyak pula terjadi khilaf di antara syabab, di antara yang masih-masih muda ini, yang masih muda-muda ini. Kemudian beliau menyebutkan di antara sebab khilaf itu sendiri adalah adamu qabuli kalamil masyayikh. Tidak mau menerima ucapan masyayikh. Bagaimana tidak menerimanya, kata beliau? Ini. Haitsu idza sadara al-kalam min al-masyayikh. Di mana kalau ada satu pernyataan dari masyayikh yang tidak sesuai dengan mereka, dengan keinginan mereka, ini dzahaba ila syaikhin akhar, maka dia akan pergi kepada syekh yang lain lagi. Ini kata beliau. Maka beliau mengatakan tidak selayaknya ahlus sunnah seperti itu pemahamannya. tidak puas dengan syekh ini, kemudian lari kepada syekh yang lain. Ini yang beliau ingatkan. Kemudian khilaf yang terjadi, dan beliau juga merujuk kembali kepada apa yang sudah diungkapkan dalam daurah asatidzah juga, yang apa namanya menukil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di fatwanya di juz yang ke 12 kalau enggak salah kemarin ya, tentang masalah khilaf itu Syekhul Islam itu. Ya, beliau merinci di situ rincian-rinciannya, menukil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Ini di antaranya. Kemudian juga beliau meminta kepada kita untuk banyak bersabar, ya. Khususnya yang apa namanya, pokoknya diminta untuk banyak bersabar